Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Quran tetapi memiliki harokat akhir yang berbeda-beda meskipun untuk kata yang sama? Contohnya, lafal Allah. Dalam basmalah, lafal Allah berharokat kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat kursi, lafal Allah berharokat domah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam ayat lain, lafal Allah berharokat fathah. Inna Allaha ma'as sabirin. Perubahan harokat di atas tidaklah sembarangan. Terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Kaidah ini dibahas dalam ilmu nahwu. Apa itu nahwu dan mengapa kita harus mempelajarinya?